Semesta nyatakan kemuliaannya. Semua bersujud pada kedatangannya. Semua mata melihat, semua hati kan tahu, semua lutut bertelut, mengaku kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sambut kedatangannya, kuduslah mengapa